Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita bil maram tulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk di kitab yang baru, ya, di bab yang baru, bab yang 9, bab shalatut tatawu, bab shalat tatawu. Ini shalat sunnah, sudah lewat tatawu dari ta'at, taat. Dan termasuk di antara ibadah tatawu sunnah, di antara yang paling mulia adalah jihad, kemudian menuntut ilmu dan sholat ini, ya. Di kitab sholat, ya, kita sudah masuk di kitab sholat. Ini bab yang ke-9 setelah menyelesaikan sebelumnya tentang sifat sholat, ya. Demikian juga sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Sebelum juga, ya, kemarin hadis Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memerintahkan beliau, ya, untuk banyak sujud. Ini menunjukkan keutamaan sholat sunnah. Juga kita sebutkan bahwa dengan melakukan sholat sunnah itu tidaklah seorang melakukan sholat sunnah melakukan sujud kecuali diangkat derajatnya dan dihapuskan kesalahannya. Juga di sini hadis-hadis menunjukkan sholat-sholat sunnah ini, sholat tatawu. Ya, di antara sholat tatawu itu ada sholat rawatibah. Ya, sholat rawatibah. Rawatib. Ini sholat, jadwal sholat rawatib nanti itu mengikuti sholat-sholat wajib. Ya, demikian. Yang kita baca dulu hadisnya. Qala rahimahu ta'ala, hadis yang kedua di bab ini. Dan itu hadis yang ke-332. Wa ani bin Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan. Ini untuk kita menjaga sholat sunnah ini. Hafidhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, 10 rakaat. Rakaataini qabla dzuhur, 2 rakaat sebelum dzuhur. Sudah. Ada juga riwayat nanti akan kita baca 4 rakaat sebelum dzuhur. Ya, jadi insyaallah mulai sekarang untuk sholat sunnah, ya, setiap yang belajar sholat sunnah duhur, asar, duhur, ya, sebelum iqamat dijaga, khususnya sholat ini duhur, setelah sebelum duhur, setelah duhur, ya, demikian juga nanti, ya, setelah maghrib, setelah isya, demikian juga sebelum subuh, ya, insyaallah termasuk yang pertama melakukan amalan-amalan ini. Ini termasuk amalan soleh yang ditinggalkan, sholat-sholat sunnah dijaga. Disebutkan di sini dari Abdul bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hafidhu minan nabi, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, 10 rakaat, rakaataini qabla dzuhur, 2 rakaat sebelum dzuhur. Yang lain itu apa? 4 rakaat. Wa rakaataini ba'da, 2 rakaat setelahnya. Berapa berarti? 4 di sini, lihat ini, ya, 4. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 6. Fi baitihi, di rumahnya. Dua rakaat ini badal isya fi baiti, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Ya, berarti 8. Dua rakaat ini qabla subuh, dan 2 rakaat sebelum subuh. 10 ini dijaga. Betul dari hadis riwayat Muslim, jelas. Ini dijaga 10 rakaat ini. Ya, jadi sebelum salatnya sudah siap, ya, dengan surat-surat sunah ini. Wa bi riwayatin lahumah, dalam riwayat keduanya Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, dua rakaat ini badal Jum'ah fi baiti, dan 2 rakaat setelah sholat Jum'ah di rumahnya. Kalau di masjid berapa? 4. Nah, itu. Wali Muslim meriwayatkan Imam Muslim, kana idza thalal fajr, adalah beliau apabila terbit fajar, ya, la yusolli, tidaklah beliau sholat ila rakaat ini khafifataini, kecuali 2 rakaat yang ringan. Ini. Jadi tidaklah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan subuh itu tidaklah sholat kecuali 2 rakaat saja. Sehingga kalau kita masuk masjid, ini diperhatikan, ya, kita masuk masjid belum sholat sunnah ini, maka langsung sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tahiyatul masjid 2 rakaat kemudian 2 rakaat sebelum subuh, jangan. Ya, ini karena riwayat ini disebutkan Nabi tidaklah sholat setelah azan subuh kecuali 2 rakaat. Kecuali kalau di rumah sudah 2 rakaat kemudian masuk masjid sholat sunnah tahiyatul masjid boleh, tapi kalau belum sholat sunnah, ya, 2 rakaat sebelum subuh ketika masuk masjid langsung meniatkan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jangan tahiyatul masjid selesai kemudian 2 rakaat sebelum subuh, jangan. Kenapa? Karena sebagaimana dalam hadis ini tidaklah Nabi sholat kecuali 2 rakaat saja. Ya, itu. Demikian juga di situ dari riwayat yang lain menyebutkan demikian. Itu, ya. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga, wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, ana Nabi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak meninggalkan la yada'u, yaitu tidak meninggalkan, beliau tidak meninggalkan 4, yakni 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum ghadah, ini sebelum subuh. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa salat rawatib yaitu apa? 12. Ya. Yang tadi kan 10. Ditambah ini Aisyah langsung perhatikan, beliau kan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat zuhurnya 4. Berarti tadi sudah kita sebutkan tadi dari Ibnu Umar, ya 10 tambah 2 ini. Karena zuhurnya 4 sebelum zuhur. Ya, menjadi 12. Rawal Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari yang mengatakan. Kemudian juga berikutnya wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Orang beliau mengatakan lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai' atas suatu minan nawafil, dari amalan-amalan nawafil, nafilah tambahan-tambahan. Asyadda ta'ahudan, ini sangat memperhatikan minhu darinya ala raka'atayil fajr. Ya, atas 2 rakaat ya sebelum subuh. Ini perhatikan. Ini Nabi sangat memperhatikan sekali 2 rakaat sebelum subuh. Oleh karena itu jangan tidur. Ini adzan sudah siap-siap. Apalagi kadang anak bangunkan itu sebelum iqamat, jadi sudah persiapan dulu sholat sunnah ya sebelum sholat subuh. Nabi sangat perhatikan kedua sholat 2 rakaat tersebut, 2 rakaat sebelum subuh. Wali Muslim meriwayatkan Imam Muslim, rakaat al-fajr, 2 rakaat fajr, 2 rakaat sebelum subuh ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan apa yang dalamnya, lebih bagus daripada rumah yang mewah, dari uang yang banyak. Satu hari dapat 200 ribu umpamanya, 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus darinya. Ya itu. Kemudian juga berikutnya wa'an Ummi Habibah, dari Ummi Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yakni anaknya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ini juga diperhatikan. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, man shalla isnatai asrata rakaatan, barang siapa yang salat 12 rakaat bi yaumihi wa lailatihi, di harinya dan malamnya, ini satu hari ya, berarti ya malam dan siang kan 24 jam salat 12 rakaat salat sunnah maksudnya ya, buniyalahu bihinna, maka dibangunkan untuk dia dengannya ya, dengan sebab 12 rakaat tersebut, baitun fil jannah, rumah di surga. Rumah di surga itu ya sangat besar sekali. Sebutkan dalam surat Al-Insan itu wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan engkau apabila melihat ke sana, engkau akan melihat na'iman, kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Setiap orang punya kerajaan yang besar. Bukan kerajaan-kerajaan yang di dunia ini, tidak. Majapahit ini dan itu kan lebih besar dari itu. Atau kekuasaannya Romawi dan sebagainya lebih besar, atau Genghis Khan atau Bani Abbasiyah dan sebagainya lebih besar lagi. Satu orang itu. Ya, ini dibuatkan rumah ya yang lebih bagus dari segala-galanya. Ya. Maka di sini disebutkan dibangunkan dengan dia melakukan 12 rakaat ini, satu hari satu malam. Rawi Muslim meriwayatkan, Imam Muslim wa fi riwayatin, dan meriwayat yang lain tatawuan, ini salat sunnah bukan salat wajib ya yang 17 rakaat itu. Nah, jadi demikian. 12 itu apa berarti 12? Bisa ditulis ini 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, berarti berapa? 6. 2 rakaat setelah zuhur berarti 8. 2 rakaat setelah maghrib berarti 10. 2 rakaat setelah isya berarti 12. Ya, jadi 2 tambah 4 kemudian ya tambah maghrib tambah isya tambah subuh ya 12, dijaga ini. Ya, dijaga 12 rakaat ini. Dibangunkan untuknya itu rumah di surga. Kemudian disebutkan di sini wali Tirmidzi, dan meriwayatkannya Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Ini diperbincangkan. Sebutkan oleh Imam At-Tirmidzi nahwu, semisalnya waza, dan menambahkan di dalamnya ya, ditambahkan di situ. Ya, tambahan ini dibicarakan Ya, jadi tambahan ini dhaif. Sebutkan situ ada rawi namanya Mu'ammal bin Ismail. Ya, demikian. Walaupun sebagian menyebutkan ada penguatnya yang lain. Ya, sehingga disebutkan di sini tambahannya juga sahih, ya, tambahannya sahih. Walaupun dibicarakan ada rawi tadi Mu'ammal bin Ismail dibicarakan, tapi ada penguatnya, sebutkan di Abad bin Humaid, ya, di Muntakhab. Jadi hasan, sahih. Apa tambahannya? Wazada arba'an qabla dhuhur, 4 rakaat sebelum dhuhur. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla shalatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Wa lil khamsah, sebutkan oleh yang 5. Ya, di sini. Di sini dhaif ya, ulul alam dhaif ya. Menurut kita di sini ada qasim, bisa ditulis ini. 4 rakaat setelah zuhur hadisnya dhaif ulul alam. Qasim bin Abdurrahman ini mukhtalafun fih, diperbincangkan dhaif dia. Apa itu sebenarnya yang 5 ini? Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Imam Ahmad. Anha ini dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, man hafadha ala arba qabla dhuhur, barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba ba'da, dan 4 rakaat setelahnya. Berarti 4 rakaat setelah zuhur ya. Haramahullahu ta'ala ala nar. Allah haramkan dia ya untuk terkena api neraka. Tapi tambahan itu dhaif. 4 rakaat setelah zuhur dhaif wala alam. Belum sebagian musahihkan. Sebagian musahihkan ini berarti. Kalau saya berarti 14 rakaatan itu. Ya, insyaallah. Insyaallah dhaif ini ya, 4 rakaat setelah zuhur dhaif. Sampai di sini. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'alu